gak kerencalan ora iso tangi. Tahiyat lo karo jagang, ora jagang, guling. Lha nek imame cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum sing lemu apane yo gelundung, gelundung, gelundung. Sedengan. Tapi aja terlalu kalem. Mung imame tarawih dhe Bismillahirrahmanirrahim. Nah sing diwaca ta Yasin wal Qur'anil Hakim. Yakin urung leh rong rakaat makmum entek. Imam lagi salam gembaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti begecil-begecil. Entek makmume sedengan. Wong kula niku nate pengajian umum nggih ngeten iki wayah Ramadan nuzulul Quran teng daerah Jawa Tengah mriku. Kula pas ndugi mriku wayah tarawih diaturi kon ngimami. Kula kuwatir suara entek pun kula tak makmum mawon. Sing biasa ngimami maju, lha kok imame kemenyek. Imam kemenyek ketara, Pak, delok mlakune wis ketara. Jlek jlek jlek. Aku kerasa suwe rasane wong iki. Lha kok tenan, lagek takbir wis digawe-gawe. Allahu Akbar. Aku sajur, sajur. Lha iki engko bare ya apa? Lha wong imame nang desa iso tiru Mekah to, Pak. Warang-warang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku wis makmumi mentolo mikir, atok gelem aku kon ngimam. Sampai waladdallin amin. Sing diwaca ora trimo surat sing dawa-dawa niku, Pak. Langsung ayat nggone tengah Quran sing wangel-angel. Kula dhewe ra roh ayat apa sing diwaca ira roh. Padahal aku ki apal Quran ra roh ayat apa sing diwaca. Gawaya ngono imam e. Wa ma mandek lali, Pak, imam e, Pak. Lha kok apa nyauti piye wong wama tok ile sapa sing roh terusane. Ngono Quran ni wama sak pirang-pirang. Bawalene neh. Wama ping telui wama wama. Wama. Akhire makmum yo klenga-klengo sak kancane. Ngono kuwi ana sing ngomong terusane piye. Sing dijak omong yo setel iso janak yo. Aku yo ora roh. Tambah sing guri ana sing ngene kok. Imam kemenyek. Lu kuasane Allah Bapak Ibu, sing kiai gak iso nyauti. Imam bulet, sing sepuh ra iso nyauti. Lah kok sing nyauti ku cah cilik to. Nah, cah cilik lek tarawih barisane kan nang guri nyauti imam banter mergo imam bulet. Kul huwaile. Sawan. Aku ya cocok cah iki aku yang ngono. Iki gara-gara imam kemenyek digarap cah cilik. Kul huwaile. Ngono. Iki paling sesuk ditiru cah nom-nom kok. Ana imam matek suwe ya digasak kok nguri ya. Kul huwaile. Mangkane nggih sedengan, nggih sedengan tolong, tolong sekali lagi tolong ben ketok ramene Islam ben ketok syiare. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat nomor 1. Nduk kok iso welas seprapat. Biasane mriki ngaji niku buyare jam pinten? Jam? Jam 1. Jam 1 bapak-bapak sanggup? Ibu-ibu kuat? Bapaknya sik sanggup, ibuke sik kuat. Ya rang arah medun kok. Nah sing lanang sik kuat, sing wedok sik sanggup. Nek ya ora medun-medun. Lho, kula sing ora medun-medun. Anggite sampean napa? Ngaji kok ngeres pikirane. Aja kok ninggal salat. Sembrono perkara salat iki diancam neraka wel. Fawailul lil. Oh, ngene jereng ngajak terus. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sembrono ninggal salat diancam neraka wel. Allahumma shalli ala Muhammad. Ji, kok gak nerangno perjuangan. Loro. Wa birrul walidaini. Amal sing paling disenengi Gusti Allah yaiku mbagusi wong tuwa loro. Bapak Ibu kang minul, yo karo wong tuwaku sing apik. Aja nganti mergo seneng keluarga, seneng anak bojo ngantek lali wong tuwa. Tolong dirungokno. Bapak, nek bojo kuwi ana surate, Pak. Wong tuwa gak ana surate. Bojo niku iso pegatan. Nek wong tuwa ora iso pegatan. Dadi bojo karo wong tuwa wis sik bateh wong tuwa tak dari ya, Pak. Wong tuwa bateh tenanan. Lha sakniki akeh anak sing dowani karo wong tuwa. Tolong kanca-kanca remaja dirungokno. Cah nom-nom kuwi saiki salaman karo wong tuwa kok nyucup tangane iku ora gelem. Tapi nek salaman karo gendakane iku lho, tangane dicucup nganti metu suarane cit. Nang wong tuwa do ora gelem basa. Masya Allah. Kula sering matur ten pundi-pundi mergo niki saking pentinge. Sak lawase anak ra iso bales budine wong tuwa. Tak baleni. Saklawase anak ra iso bales budine wong tuwa. Ayo diangen-angen, gak ana wong tuwa, gak ana anak. Mergo wong tuwa ku dadi jalarane anak. Kan rejo mriki enten wong sing mlethek teko watu. Wong tuwa tau nggembol anak, anak ra tau nggembol wong tuwa. Wong tuwa tau ngeden ngetokno anak, anak gak tau ngeden ngetokno wong tuwa. Wong tuwa balak-balik nyewoki anak, anak nyewoki wong tuwa ku mek nek mek ape mati. Wong tuwa ngrumat anak suwe taun-taunan, anak ngrumat wong tuwa mek sedelok. Wong tuwa ngrumat anak kuwi sing diarep-arep uripe anak. Loro bingung nek golekno tamba, anak dirumat wong tuwa, wong tuwa arep-arep uripe anak. Tapi nek anak ngrumat wong tuwa kuwi mek karo ngenteni matine. Lah wong tuwa ngrumat anak ikhlas, ora ana wong tuwa ngrumat anak njaluk bayaran. Ikhlas. Tapi anak gerem ngrumat wong tuwa kuwi njaluk cekelan sawah. Cara kene ngono. Berarti wong gonku ketularan kok kene. Lagek roh aku nek sumberino kene. Ya sawah pojokan kae aku sing garap minangka ngrumat mboke. Masya Allah. Saklawase anak ra iso mbales budine wong tuwa. Mboten saged. Mangkane nek wong Jawa ku ndhe sanepan. Wong tuwa ku mripat, anakku kentol. Nek kentol gocer getien mripat melok nrocoh, tapi nek mripat keculek kentol ranggadeg. Anak loro wong tuwa melu ngrasakno loro, anak susah wong tuwa melu prihatin. Tapi nek wong tuwa sing susah anak iki biasane ora open. Wong tuwa loro kadang anak ora ngurusi. Pak Em loro ta piye? Jarene iya. Jare wong-wong kuwi aku ya ora ngrono. Ya Allah. Niki ana basa Inggrise, Pak. Tol tol to beseli, to tol tol ra beseli. Kok mbok guyu to, Bu? Nek sing dititani tol karo line tok kuwi je. Nek kentol kecantol moto mbrebes mili, tapi nek moto kecantol kentol ora mbrebes mili, ku basa Inggrise tol tol to beseli, to tol tol ra beseli. Sak seneng-senenge anak nang wong tuwa gak ngalahno senenge wong tuwa no anak. Sak gede-gedene senenge anak nang wong tuwa gak mbandingi senenge wong tuwa no anak. Mergo senenge wong tuwa no anak kuwi ibarat sak klopo, nek senenge anak nang wong tuwa mek sak upo. Sak gede-gedene upo gak ngira ngalahno klopo senajan klopone kecentet. Wong tuwa siji iso ngrumat anak wolu, anake wolu dadi wong kabeh. Raunan dadi cempe. Anak wolu ngrumat wong tuwa siji kadang ora iso. Bapake nang rumah sakit iso geger sak dulure. Aku wis nunggani nang kene 3 dina, we rung rene blas. Jire cok enak, aku ngetokno 2 juta kowe bondo abab. Yo nggih napa nggih? Wis to ora ngarah iso sak lawase ora ngarah iso. Wong tuwa kuwi lho ijazah trimo M1. MI. Tapi isok ndadekno anake sarjana. Berarti ukuran pintere anak kuwi meimbang karo ukuran bodhone wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono ku nek anak wis sukses dadi wong, wong tuwa tetep melas, yo mek iso crita anak dadi pegawe. Mergo mau kula aturno wong tuwa ning anakku ikhlas ora ana njaluk bayaran. Tumon sampean ana wong tuwa anake dadi pegawe dadi DPR, terus anak diomongi, "Cung, bapak ngurmat kowe iki ya 20 taun, saiki wis dadi DPR ya itung dhewe sedina 20.000 ngono." Mboten wonten. Lek anak wis sukses, wong tuwa mek iso crita tok oleh bangga tok nasibe tetep melas. Ya mek iso crita, "Alhamdulillah yu anakku sing no Gresik kono kae ya dadi polisi. Sing nang Surabaya anakku dadi kentara. Sing nang Malang dadi guru. Sing nang Sidoarjo tambah ra kaprah anakku dadi mandor lumpur. Sing nang Aceh dadi komandan tsunami. Yo mek iso crita nasibe tetep melas. Sing seneng sapa? Bojone sing seneng. Nek wong tuane diparani ya paling ya nek wayah riyaya ngene kuwi diparani, bapake ditukokno paling banter nek wayah riyaya tok kuwi lho diparani nempakane ditukokno baju takwa ambek sarung cap gajah duduk. Nek gak cap gajah masuk angin. Ibuke dikeki dhuwit 200.000, tapi anak papat digawa kabeh. Ku mulih disangono neh 50. Entek. Lu ngono iku bareng balik sembuwarang digawa saenenge. Nah, sepedah motor dikei palangan nang guri. Isek dikei rengkek. Kerdus tumpuk 5. Nongko nom digawa. Gedang mentah digawa. Telo lebokno rombong. Anakan kucing lo dicangking. Bareng anak wis bali ibuke no teras no emper klenga klengo. Diareke sing lanang. Eneng apa to Bu kok klenga-klengo? Ya ora neng apa-apa, Pak. Ya alhamdulillah rampoke wis minggat kabeh. Orang ora iso bales budine sak lawase. Mangkane tolong aku pesen saestu, pesen kula niku dieling-eling. Kula dipesen karo guru kula. Awakmu ku pengen mulya uripmu, rasah mikirno nasibmu. Rasah mikirno nasibe anak-anakmu, wong tuamu pikiran nasibe. Janji wong tuamu mbok pikir mbok tepakno, nasibmu, anak-anakmu ditepakno karo Gusti Allah. Ibaratnya awakmu apa gawe bayang, bayangin yang didadekno, rasah mikir bentuke longan wis. Longan rasah dipikir. Angger bayange dadi metu dhewe longane. Nurung nggih bayang kok bingung mikir longan ya wong bento to. Bayangi wong tua, angger wong tua tepak longan. Awak dhewe anak putu ditepakno Gusti Allah. Angger bayange dadi metu longane. Wis to, eneng bayang kok gak metu longane, kuwi bayang disendekno. Nah wong tuwa diklemprakno. Hati-hati. Nah, wong tuwa iku ya wong tuwa ya mara tuwa, senajan jengkelno ati tetep wajib diapiki. Kadang enten to, mertua jengkelno ati niku kadang ya eneng, mantune diler sak dalan-dalan. Mantuku sing barep kuwi ya alhamdulillah yo Jawa nek karo wong tuwek ndek apa-apa ku yo eling wong tuwek ngeteri wong tuwek. Nah sing nomor loro ki wis blas ki mek monak manak tok. Wis to senajan mara tuwa ngono tetep wajib diapiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Anggep wong tuwa mara tuwa iki Quran amoh. Amoh kuwi Quran. Aja nganti keleleran. Apa nyekel kudu wudu dhisik delek panggonan sing dhuwur. Elek kaya apa jengkelno kaya apa wong tuwa wi Quran mulyakno aja nganti keleleran hati-hati kualat sampean anak kuwi lho meskipun pintere sundul langit iso ngraji angin paribasane sugih sak blang gentak ate elek karo wong tuwa mantu kok wani karo mara tuwa aja arep-arep urip barokah mriki ta sik enten mantu sing elek karo mara tuwa yo terusno terusno to puret-puret uripmu. Walaupun pinter sarjana titel renteng-renteng, kate elek karo wong tua, elek karo mara tua, rangarah iso mulya uripe. Banyak kejadian seperti itu. Saya itu sudah sering menengeri. Meniteni lho meniteni. Ya wong tua, ya mara tua, Bu. Wong kan rezeki ayu-ayu kok do kopok ya. Dalem pak, ngono laku ben seneng. Bu, endele. Rungono. Ya wong tua, ya mara tua. Biasanya wedok-wedok ilo adek beda-beda no. Nek wong tuane dhewe sing dolan sembawaran ditokno, kulkas-kulkas disuguhno, lemari kursi digawakno. Tapi nek maro tuane sing dolan mecucuraine ngelumpuk nang lambene lincip karo gremeng renarene alasane dolane putune. Ora apa-apa digawani kabeh. Kenane toples digawa, piring digawa, engke apa nes sampe digondol. Udan. Terus pundi niki terus napa prai? Nggih, golek nggon sik. Sing mriku golek nggon sik. Nggih, sing mulih nggih mulih, sing terus kula tutukno. Sik kurang sitok. Ibu. Sing nang kene masih aku. Ibu. Ya wong tua, ya mara tua. Nggih, Bu, nggih. Wong lanang ya tak pesen, mergo wong lanang ku biasane kalahe karo wong wedok. Apa ngegeki dhuwit wong tuane konangan sing wedok endi sengap. Ya ngono, makmu rumaten terus. Ngono iso mengkeret tok. Ketune iso gelagi lho. Ora oleh ya wis, ora oleh ya wis. Ora sida. Nuwun sewu. Pancen wong lanang iki pengapesane saka wong wedok. Polisi ketok gagah nek pas tugas. Pak lurah ketok gagah nek pas no bali desa. Kiai ketok gagah pas ceramah ngene iki. Nomah disentak bojone ya goblok dadak. Lolak lolok ngantek brengose lu mrotoli krotok. Ya mbah wong wedok mbah mengandung apa? Hati-hati. Birrul walidaini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, sing terakhir. Napa malih niki wulan Ramadan lho nggih, wulan Ramadan wayahe bagus amal. Wal jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, berjuang niku kondisional. Nek zaman Kanjeng Nabi biyen berjuang niku perang musuh wong kafir, numpak jaran nggawa pedang. Hei saiki apa sampean tiru, Pak? Numpak jaran nggawa pedang, ditutno cah cilik-cilik sampean. Padhe apa nanti padhe? Pekar napal nanti padhe? Nek gak ngene disorai orang gila, orang gila. Berjuang terus pundi? Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, nganggo amwalikum. Bapak Ibu ingkang minulya, Ibu tolong dirungokno dilungkas ning 10 menit mawon. Berjuang pertama ngangge bondo donya, sing sugih berjuang nganggo donyane. Tenggene swarga niku enten peraturan, enten undang-undang. Anti haramun ala kulli mutakabbirin wa kulli bakhilin. Swarga awakmu haram dileboni siji wong sombong, loro wong mecukil. Ya wis medhit karo mecukil umisanan. Mula lek pengen mlebu swarga dalile kun lomanan wala takun meditan. Wis dalil Jawa ae, dalil Arab paling yo ora cetha. Dadi wong sing loman aja dadi wong medhit. Dirungokno, medhit niku tingkat-tingkatan. Ana medhit tingkat RT, medhit tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat kecamatan, medhit tingkat kabupaten, medhit tingkat provinsi, medhit tingkat nasional, ana medhit standar internasional. Sing paling nemen dhewe jenenge medhit keturunan. Iki arane medhit fiddini wad dunya wal akhirah. Ana masjid dibangun. Kuwi ora nyumbang, ora urun, tapi usul senengane. Usul. Menara iki kurang gede, bongkar, ganti sing gede. Keramike wis elek, bongkar, ganti marmer. Jeding iki ya kurang ngombo, kudu diambakno. Ngarepe dikai wijuan sing resik terjaga kesuciane. Jere sing mimpin sidang, lah duweke piye? Ya mbah. Wis to Pak Lurah sampean titeni Pak Lurah, warga sampean lek ana rapat musyawarah sidang kok kakean usul-usul-usul, biasane ora patek urun. walaupun tokoh masyarakat. Luweh urun wong biasa-biasa meneng-meneng merok glodak ngetokno. Nggih napa nggih? Tenan kowe. Ten pundinggen, pokoke ning rapat kanthi wong kakan usul, usul, usul, coploken ketune, kok unyeng-unyenge papat nang jero. Citoke ya sak sumur. Wis ta desa iku nek kakean wong medhit, agama ora iso berkembang. Pengajian iki lho pengajian kaya ngeten iki, cah nom-nom remaja pemuda gawe acara 17-an Ramadanan ngeten iki. Ha sing akeh urune tambah wong biasa-biasa nunggu sing kathah biasane. Nggih. Tenan. Desa nek kakon wong medhit agama ora iso berkembang. Wong apa nggih musala 4 meter persegi lho, 5 taun ora dadi. Nek rapat ping 46. Balak-balik diwacakno Fatihah. Para bapak jamaah sedaya supaya langgare cepet dadi, monggo kita wasakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah ya Fatihah, tapi dhuwitmu tokno. Mangkane tolong Bu, Bu. Bu. Tolong lek tangga jenengan ana sing medhit, tolong aja dijak besanan. Nyonyor sampean. Pisanan karo wong medhit, ora ngira diwewehi sampean. Riyaya ya ora weweh wong medhit. Wong ora tombleh pitik. Mbleh pitik ya ngenteni nek pitike ketubruk sepeda motor. Lagek dibleh. Wong medhit mangan sego ya eman, mergo sego iso entek. Mangan ya sing kira-kira awet ora entek-entek. Dadi wong medhit tu nek mangan duwe menu khusus dengan teknik tertentu. Sing dipangan ora sego, kacang ijo mentah. Juga sak gegem lebokno cangkem. Ora usah dipamah, surung nganggo banyu putih, lek mlebu weteng. Sesuk metu kan utuh diumbah neh. Nggo mangan sesuk neh. Lho aja kok uwong, Pak, kucing lho ora seneng karo wong medhit. Neng wong medhit mangan lawah pindang, kucing nunggu ning isore. Mangan lawah pindang jah wong kuwi, tak tunggonane. Engko paling ora aku leh ndase. Bareng mangan pindang tekan das, lah kok dikremus toh. Kucing ya godeg-godeg. Ndas sih mentolong kremus. Kucing ora putus asa, ya wis ora dikek ndas ora apa-apa tak telatenane no kene, mosok engko buntute diuncal rene. Tekan buntut dikemah-kemah. Kucing neblek dodo. Buntut isek dikemah-kemah. Dhe'e ngono ku sik telaten kucing, ra leh ndas ra apa-apa, ra leh buntut ya wis tak entenane kene, paling ora rine kene aku. Baleng tekan ri lho kok dikemah-kemah pisan. Kucing nyebut astagfirullahalazim. Kok eneng penguripan model ngene. Iki nek gak wong Kanoreja mosok eneng model ngene iki. Tapi nek tiyang mriki loman-loman nggih. Mloman. Ndane, ndake engko nek nyangone pira? Lah ukurane ya kuwi ya. Subhanallah. Nggih, ayo sinten sing pengen mlebu swarga dalile loman, aja medhit. Ngoten. Swarga niku aja sampean bayangno ado-ado, Pak. Sampean nek bayangno swarga iki kadohan. Surga itu sudah bisa kita pesen mulai saiki. Surga itu sudah bisa kita booking mulai sekarang. Kok engkek men to Kyai Sitok. Lha ora perkara engkek, jajal bayangno. Ana wong sugih lunga teng Jakarta. Niki kira-kira ana Jakarta wong sugih iki nginepe nang gone gerdu, nang pinggir dalan, nang empere tokone Cina, napa ten hotel. Booking hotel padha swarga niku iso sampean pesen mulai saiki padha karo wong sugih wae lho. Apa nang Jakarta ra perlu mbontot sego, ra perlu sangu jajan macam-macam, abot-aboti ra perlu, cukup pesen teko omah lewat internet. Tarek tak tak tak tarek tak tak. Saya pesen hotel di wilayah ini dengan fasilitas begini, harga sekian. Duit kirim lewat bank, jebret. Sesuk berangkat numpak pesawat sampai kota tujuan. Nembe tok lapangan terbang, wis dijemput karo petugas hotel. Apakah Bapak yang berasal dari Kanoreja? Rengel, Tuban? Betul, betul. Saya dari Kanoreja. Nama Bapak Samidi? Betul, saya Pak Samiti. Bapak yang pesen hotel di wilayah ini dengan harga sekian. Betul, Pak, saya yang pesen. Mari, Pak, saya antar. Saya petugas yang menjemput sampean. Pak Samiti, tumpak no mobil mewah. Terno tok hotel. Sampai hotel dituntun Pak Samidi. Ini Pak Samidi. Terno tok kamare. Ini Pak Samidi kamar yang Anda pesen. Servis oke, hidangan lengkap, tukang pijet yo eneng plus kanca turu sing kena dikeloni. Lho suwarga kan enten kanca turune to, wida dari semanten ugi lek jenengan wis pesen suwarga mulai saiki, besok ten akhirat waya wong do bingung, sumpek ribet ra karuan susahe, jenengan tenang, wis dijemput karo malaikat petugas suwarga. En apakah bapak yang bernama Anwar Zahid? Malaikat yang mapakulon itu malaikat teko londo, Pak. Betul malaikat, saya Anwar Zahid dari Bojonegoro. Betul Pak, betul. Apa Pak Anwar ini yang pesen en suwargon duur dewe? No kiyain itu suwargonnya duur dewe Pak, VIP eksklusif. Nek kan rejo ya suwargonnya rakyat ya kelas ekonomi ngono ae. Paling wong kene iki swargane ya trocoh kabeh nang jengklonge akeh. Mari Pak Anwar, saya terno. Malaikat londo campur Jawa. Aku lo diterno tekan swarga dhuwur dhewe dituntun. En ini Pak Anwar, hotel Pak Anwar. Servis oke, hidangan mewah, widodarine molek-molek. Semok, semok, montok, montok. Pun, sinten sing badhe pesen swarga, mboken swarga, monggo masjid isek bukaan, TPQ madrasah diniyah isek nrimo pesenan jenengan. Sakniki kathah alhamdulillah wong sing do pesen swarga, nyatane kana rejo ya ngono budal jumatan ya iso dosangu duwe. Alhamdulillah bareng tok masjid ana kotak amal liwat nek wong kanerja ya kotake digawe surung-surungan. Jenengan sangu dhuwit no sak diodos 100.000 mlebu kotak amal to balik mlebu sak? Dijawab sak padha karo aku. Ngodos neh 50.000 mlebu kotak to balik sak? 20.000 kotak to sak? 10.000 kotak to sak? Sing kotak pira? Kapiken. Sing mlebu kotak iki lho dipilihno dhuwit sing paling ruju dhewe. Akhire nemok dhuwit 100 wombo kuwi. Nang rupane ireng, mergo bengi bar dikekerokan. Dilebokno nang kotak ngono ditutupi sajadah ben ra roh wong. Antek kotake teko umplung ya metu suarane. Tung kluk kluk kluk kluk kluk kluk. Muser ana jero ra ana kancane. Wong ngenten no, Pak, wong lebone kotak amal 500 lho 500 dhuwit klithik. Ngono kuwi ditutupi nganggo tangan ben ra roh wong. Ambek merem-merem delalah ora mlebu bolongane, sing gelundung klithik-klithik-klithik-klithik. Godhek iki mara disaut cek ngono angel tenan kowe iki. Dilebokno lho mlebone 500 ya ambek ndonga, ya Allah. Kula nyuwun mlebu swarga ya Allah, tuk malaikate godhek-godhek. Swarga mbok tuku 500 swargane kakek anem tapi ra jeneng. Ji. Berjuang wa amfusikum. Berjuang nganggo tenaga, nganggo pemikiran. Nek cara sakniki berjuang nggih lewat ngeten iki kegiatan keagamaan, kanca-kanca remaja lewat Karang Taruna, kegiatan desa, iku termasuk berjuang. Ibu-ibu, terus pundi berjuange? Rungokno Bu, iki tak garap sampeyan, sik Pak tak garap wong wedok. Ana wong wedok sowan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi wong lanange puwenak to Kanjeng Nabi? Penak piye? Lah nggih saged perang musuh wong kafir. Engko nek mati syahid jaminane swarga, nek mulih dosane kabeh disepuro. Kula kok mboten angsal ngoten niku, kula angsal melok perang napa mboten? Aja, Bu. Perange jenengan, jihate jenengan kuwi ora ngono kuwi. Jihate wong wedok kuwi hamil ngantek babarno nyusoni anake apik karo wong lanang. Ibu. Bu. Berjuangin jenengan ku pertama hamil ngantek babarno. Wong wedok ku selama hamil, selama meteng. Kuwi nek awan ganjarane podo karo poso senajan mongan-mangan. Nek bengi ganjarane podo karo tahajud senajan turu ngorok. Mula wong wedok sing cerdas kuwi cirine metengan. Nglairno jihad. Ngemihi putra, jihad, jihate wong wedok nyusoni anak. Iki penting kula aturno, mergo saiki akeh wong wedok sing hemenya. Ora gelem ngemihi. Alasane kuwatir gak seksi, kuwatir gak singset, kuwatir gak montok, kuwatir morot modol, kuwatir moler sak kates. Alasan karir dan lain sebagainya. Nyusui ku penting. Saking pentingnya ngantek dibahas nggone Al-Qur'an. Wa fisaluhu fi amain. Nyusoni ki oleh disapeh nek wis 2 taun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyuti marradhaah. Nyusoni sempurna ku 2 taun. Wong kudu saiki do kemenye. Toh tak dongakno sing ora gelem nyusoni anake muga-muga mentek-mentek nang bledos ngono karoan. Niku membentuk karakter ibu. Bocahku nggih, bocahku anak lek dikai ASI dimi ibuke ya dibantu rapopo nganggo susu buatan, kalengan, bubuk, lek sifate mek bantu mboten napa-napa, tapi sing pokok tetep ASI. Sing pokok niku, niku karaktere karakter menungso, bocahe kalem, akhlake apik. Tapi lek murni mek dikai susu buatan tok, wong iku susu sapi. Somben gedene ya dadi anak. Ya sing urut cah nek omong. Anak uang tapi nyusu nangono sapi mateke yo padha karo pedet. Dadine bocah lo beda. Tonggo sampean delok sing murni dikei susu ibuke, bocahe cilik sik cilik lho wis ketara, kalem tapi cerdas. Tapi nek susu sapi tok tanpa dikei ASI, demekane awake lo watos, balung pedet tok. Nang pletik pletik pletik pletik. Lu yakin niku kula dhewe sering denger yo. Bocahe watos pancen balung pedet nang polahe kaya urang. Petik, petik, petik. Wateke ya pedet kuwi. Cung nang ngaji kancane wis do budal iki lho, keri ora gelem ngaji pe dadi apa? Ma. Pedet to. Nang sekolah bijine melek ora sregep sekolah. Nang sekolah. Ma. Pak itu kok rokok? Ma. Pedet. Wong wedok saiki do kemenyek kok. Kadung ora iso nukokno susu, ora ndek dhuwit. Anake njaluk mik, bingung, susune ra metu. Bingung, marana dokter periksa, mbok dokter pencilaan. Diulek-ulek karo dokter. Ada apa, Ibu? Ini Pak dokter enggak bisa keluar air susunya. Nanti ulek-ulek. Ini tidak bisa keluar and karena pentelnya mambu mbako konangan gelek dimut gerangane iku jihatin jenengan telu apik karo bojo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu terakhir rungokno Bu nek suwargane anak kuwi gumantung ridane wong tuwa, lek suwargane wong wedok gumantung ridane. Ora nyaut, ngene diarani kopok kok moh. Pengen mlebu swarga mboten? Bu. Pengen mlebu swarga mboten? Golek ridane wong lanang, metu sak metu teko omah pamit bojo, nggih Bu nggih. Biasane wong mriki wedok-wedok nek apeno pasar apeno dina-dina ngono pamit bojo napa mboten, Bu? Aku lek takok wong wedok ora takok sampean. Pamit mboten, Bu? Pamit. Pamit ora, Pak? Kene ngomong pamit kok kene ngomong blas. Wis, tapi aku lebih percaya wong wedok. Ora ngandel karo bapak-bapak. Aku percaya sampean, Bu, wong wedok kan rezekine ape metu ka omah mesti pamit. Pak, aku apa nang pasar. Pemenane engko entas mendung iki lho, awas ate rambut entas. Dadi pamite ora mergo izin tapi mergo merintah. Pun mulai sesuk ben manfaat ilmune uripe barokah mlebu swarga, Bu. Nek ape nanti-nanti pamit suami dan cium tangan suami. Kenaan, kenaan. Kok kenaan piye to, Bu? Wong wedok salaman gelem nyucup tangane bojone, iku ganjarane padha karo nyucup hajar. Kok Hajar Sahwat to? Hajar Aswat. Apa maneh sing bojone ireng, aswate tenanan. Pamit bu, pamit wong lanang. Eh, jenengan pengen mlebu swarga gampang lho, golek ridane wong lanang. Ayyu mamraatin matat wa zaujuha anha radin takhalatil jannah min ayyi babin. Endi ana wong wedok mati sing lanang kok rido, iki wong wedok sukno akhirat masuk surga bebas lewat pintu mana saja. Gawaya bu. Mlebu swarga nang dikon milih lho gayane. Monggo bu jenengan mlebu swarga lewat jalur pundi ngersakaken vila sing dos pundi, monggo bebas dikongkon milih. Kewaya mulya. Tapi nuwun sewu, ana wong wedok mati sing lanang kok ora rido, senajan wong wedok wi ahli ibadah, wapi ibadahe, nek salat khusyuk, lek sujud ngantek bathuke benjut, nek zikir ngantek lambene njedir, sedekah nyah-nyoh poso bendina jariah rakaprah. Nyentak wong lanang pisan sing lanang gelo ora gelem njaluk sepura, swarga gak gelem nrimo wong wedok sing kaya ngono ku dapurane. Sing lanang seweneng. Alhamdulillah. Cocok ya isi tok, cocok, cocok. Rasah nuturi. Jare ibu-ibu, kiai Pak Taek. Lho pancen aturane ngoten niku kok, Bu. Bu. Lho sampean ku masyaallah gelem nurut wong lanang, golek ganjarane pepenak to, Bu. Sampean petuk bojo nang gelem guyu, guyu pisan nang ngarepe wong lanang, bondo mersi pamer gusi. Kuwi le ganjaran kaji. Petuk bojone, Pak. Hi, kaji pisan. Ping pindho, hihi, kaji pindho. Mulang kotok omah nang do praktek. Petuk sing lanang, Pak. Hi. Jere sing lanang iki bar pengajian kok katutan demit. Ibu, Bu. Jenengan lho ngumbahno katoke wong lanang sitok. Kuwi ganjarane 1000. Ngumbah katok sitok oleh ganjaran 1000. Nek katok 17. 17.000. Mulang kotok omah katoke sing lanang nang ditakokno. Pak katok endi, Pak? Jere sing lanang katok tak nggo kok. Coplok, Pak, coplok. Cepet. Coplok. Gapa gapa? Penting. Masya Allah. Eh, Ibu. Jenengan ngeten niki, macak model ngeten iki. Sore-sore kok dandan. Wong kene nek ngarani dandan. Nek wong rengel brai. Wong kono ndi jenenge soko macak. Nek wong Sumberjo paes, nek wong Kanor nggen kula make up. Niate jenengan hormat suami. Sore-sore kok macak model ngeten niki, niat hormat suami. Dosa sampean disepuro kabeh kalau Gusti Allah, sampean dinanti-nanti dirindukan oleh surga. Mulane Ibu, lek metu macak ayu-ayu ngeten niki, lek tendalem nggih ngeten-ngeten niki Bu nggih. Ora kok wong wedok. Modele lho kualik. Mestine macak ayu ki nek nang omah berhias untuk suami, nek metu macak biasa-biasa. Nek wong wedok ya ora. Metu ngene iki ya ora ana sing elek, ayu kabeh. Padahal sampean macak ayu niki demi sapa? Paling demi aku to. Mun aku belas ora padamu. Nah, nek nomah macakmu kok kaya gendruwo manak. Eling-eling, nek metu ambune wangi-wangi, lek tendalem nggih kudu wangi. Wong wedok niku mboten kok. Nek metu ya Masya Allah, minyakan ini ratir mau dijes, sak botol ini gebyur no awak. Tapi nek nomah ya mambu terasi, mambu kemiri, mambu berambang, mambu kecap. Neng rambutnya dawul-dawul. Kaya susah manuk jelak urat. Kelambi kewe semua moh kelek bedah ya tinggal. Mosok dengan jengek dum-duman kaos Golkar mulai tan wolong puluh loro lo isek tinggal sampai saiki. Neng kotang italine pedo cak sisih kewer-kewer disepung nganggo rumput Jepang. Penitine sak jempol-jempol. Ora kecublis susune pira-pira. Ngono kuwi wis tuwek bareng ya ngono kok. Kotangan tok ya awake kuning ngono lumayan. Wong kulite ireng mulus neng kotangan tok. Diwasi kok dodoan kaya kotang keluyuran dhewe. ngono ku dituturi yang bantah, mbah wis tuwek mbok ditutupi to, mbah. Yi, sapa sing doyan? Ora kok perkara doyane. Ya nek wae bocah enom, mbah ketok iki mengandung vitamin. Nek wae cah tuwek ira mengandung vitamin, formalin kuwi tak ndari. Ora pokro kok. Wong wedok biyen nek nganten anyar jejer karo sing lanang kudu ngentut diempet-empet ra karuan. Nah saiki anak wis telu. Sing lanang mangan liwat nang ngarepe iso prot prot prot prot. Jere sing lanang opo ae, opo ae? Waras blok, waras. Ra iso ngentut nang rumah sakit, wis gablek duwe. Nah sing lanang karek urip matane tok ketap ketip. Seenome dipuja-puja ora karuan, saiki wis tuwek disentaki ya bendina. Apa maneh wong wedok senekuk driji nang ngarepe wong lanang. Beras entek. Apa nyambel lomboke garing. Wedakku entek. Sandalku cepot. Potang tak pe ilang. Mulane wong rumah tangga ku matine dhisik wong lanang rata-rata. Ngenes mikir butuhan. Wis ngenes sik disentaki. Srapokro wong wedok. Nek metu macake ayu, noma rai tambali koyo salon pas. Bisa digeludro minyak kayu putih. Sing lanang teko ya lenger-lenger. Bingung iki sing tak ambung seh endi. Ora nemu nang gon. Omong sak omongi delok wong wedok lek omong karo wong lanang liya alus basane nglamit. Nggih, mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Tapi karo bojone dhewe kok kuwasar. Terusno, terusno nya, terus. Tewek ra kena dikandani wong. Terus. Bojo sampean yo ngono, Pak. Sabar, Pak, ndek ngon-ngon kaya ngono kuwi. Telateni yo modar-modar dhewe. Masak sama masak yo ngono. Nek bojo yo trimo tahu tempe pindang, istiqomah, tempe ngene digoreng telung dino sik digoreng neh. Separo rupane abang, separo ireng. Tapi siji dina wong wedok kok blonjo tuku ndok tuku iwak sapi. Petuk tanggane takoni, "Bu kok tuku ndok bareng to, Bu? Sesuk duwe wong." Mergo sesuk duwe wong, blonjo ndok tuku iwak sapi. Nek bojone dhewe trimo tahu tempe, berarti bojone iki dudu wong. Wong lanang ora dianggep wong karo wong wedok. Jam rolas sok. Nek nyangoni lo pira? Ya somben neh kok ya. Ngaji kok raleh wis ile terus piye kok. Wong sampean karek ngrungokno ya aku sing nyonyor kok ya. Napa melih niki ten gene sasi Ramadan. Wayahe jihad. Berjuang. Berjuang musuh nafsu. Kanjeng Nabi nalika rampung perang Badar kondur cerita ning sahabat. Rajana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Para sahabat gawok, wong perang Badar kaya ngene gedene sik dianggap perang cilik karo Kanjeng Nabi. Apakah masih ada lagi jihad besar itu Rasulullah? Masih akan ada perang besar lagi Rasulullah? Nggih. Wama jihadul akbar ya Rasulullah. Napa niku jihad akbar Kanjeng Nabi? Jihadun nafsi. Perang musuh hawa nafsu. Mergo hakikate musuhe menungso sing gedhe niku loro, siji hawa nafsu, loro setan. Hawa nafsu iki sing tak elingno tenan kanca-kanca nom. Cah nom hawa nafsune gedhe, nek cah tuwek hawa nafsune wis cilik, nafsune ilang karek hawane tok. Ha ho ha ho. Sing nom. Nomor loro setan. Nah setan mau kula aturno minal jinnati wan nas. Ana setan teko jin, ana setan teko menungso, ana setan tradisional, ana setan modern, ana setan sing balane grandong, ana setan sing doyan lontong. Niki carane ngadepi ora padha. Nek setan teko jin balane grandong gampang. Wacakno ayat kursi mesti kobong setane. Tapi nek setan sing doyan lontong niku musuhe mboten ayat kursi. Ayate tinggal, kursine junjung sawatno setane. Jihad musuh nafsu. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, para pahlawan ngantek saiki dikenang niku mergo perjuangane. Wong nek ahli berjuang wis senajan wis mati ning hakikate urip. Jasane sik disebut, sik didongakno terus, tinggalane sik dilakoni wong terus oleh kiriman ganjaran. Contoh Bung Karno, Bapak Proklamator. Niku wis sedo, tapi hakikate urip. Buktine sampai saiki sik disebut-sebut dikenang dalam sejarah, dipelajari kisah hidupnya, ngantek fotone lo didol payu. Jajal foto sampean. Gedhe no 10R gono pasal rengel. Wong delok ya ora kudu demek engko sikil. Iki blesteran bedes kondi. Mergo ahli berjuang, Wali Songo ahli berjuang niku pun sedo sedaya ning hakikate isih urip mergo amalane, ulangane dilakoni wong sak kantor juwung sak Indonesia. Senajan wis mati, hakikate padha karo sik urip nglakoni amal oleh ganjaran terus mboten entek-entek. Ayo dipikir. Nah kita niki gelem gak gelem kudu mikir masa depan. Jajal, sampean tak jangan-jangan mikir masa depan ngoten niku sing sampean pikir masa depan sing sakwise mati napa masa depan sing sakderenge mati. Heeh. Sampean bangun omah ning katomah gedhekno omah sing sampean pikir omah sing ape dinggone selawase ta omah sing mesti ape ditinggalno. Sing ape ditinggal sing mbok pikir. Karo kudu dipikir, Pak. Omah sing mesti ape ditinggalno omah donya dipikir. Tapi omah sing ape dinggone selawase omah swarga kudu tambah dipikir. Mikire kudu bener, ngeten nggih. Omah donya kuwi apik kaya apa, megah kaya apa, kuwi kantor Pak Mekan, Pak, rumah dinas. Saman oleh manggon ning kono selama saman masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Tegese sak urip oleh manggon rumah dinas. Begitu jabatan khalifah pensiun, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi, ra oleh ngenyang. Kecuali nek SK pensiun medune bengi. SKU surat kematian. Nek medun bengi oleh ngenyang, oleh nginep, tapi mboten suwe ya suwengi ngono ae. Sesuk diterbangkan dengan menggunakan pesawat paling canggih sak donya, jenenge Pendoso Airlines. Ki satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, ra peduli cuaca buruk berangkat. Nek sak canggih-canggih pesawat Amerika, nek cuaca buruk rawani take off, tapi nek Pendoso Airlines ra peduli berangkat tetap. Dikon nanti pindah rumah sementara dikerjakan gotong royong kerja bakti tonggo-tonggo sing gawekno jerone sak detek sak pengawe ora gede Pak rumah sementara ukurannya hanya 1x2 meter tapi tahan gempa anti lesus anti bledek kuburan kuwi rumah sementara diuruki dincepi maesan kaya patok tulisi jenenge wonge Sarmidin. Niki berarti omahe Kang Sarmidin. Enek sing jenenge Sarmidin. Ya, muga-muga dawa umur. Lah wong dige conto ape tisra dige conto ya ape mati kok. Kok bingung. Kenek apa atik ditulisi jenenge wonge gawe tenger. Menawa keluargane pengen ziarah, pengen ndongakno ben nengeri kuburane. Engkok loro Pak patoke. Nggih, patok nek muk sitok kuwi jenenge tenger. Nek patok loro ngono kuwi jenenge tenger. Ana kubur kuwi isine wong tenger-tenger. Ana bolak-balik kula terangno, patok loro kuwi ya gambaran, isine alam kubur ya loro kuwi, imma raudhatun min riyadil jinan au khufratun min khufarin niron. Nek gak tembus dadi swarga, tembus dadi neraka. Dadi alam kubur isine loro. Swarga kaya para pahlawan pejuang sing agamane Islam. Neraka kaya wong kafir. Nek gak enak swara, mula wong Islam mati kuburan patoke loro. Kemungkinane loro kuwi, nek gak swarga neraka. Nek wong Kristen patoke ya mung sitok, Pak. Ora eneng wong Kristen patoke loro. Sitok, kene apa? Isine alam kubur mek sitok kuwi neraka tok ora ana swargane. Tapi yang meneng ae aja kandakno wonge iki. Iki aja sampeyan yo ora tak ndari. Ngene patok sedike salib, kene apa? Ya tujuan uripe selip kabeh, ora ana sing ngincer breset kabeh. Patok sedike plang, kene apa? Malaikate nek ngamplengi yo plang, pleng, plang, pleng ngono. Wong Islam langsung buntel kain kafan diuruki lemah, bantale songko lemah, lemah mergo malaikat yo kalem yo ramah, dukur dikei papan, mergo oleh papan swarga, papane genah, papane penak. Wong Kristen diadhe peti. Ini apa? Malaikat yo peti ta, petiti ngono kuwi. Tambah ana agama Hindu Buddha rasa dibahas, lagi mati sik nang donya diobong dadi latu ajur mumur. Iki sik nang donya wis diobong dadi latu. Kok meneh besok nang akhirat tambah nemen ngobonge nang neraka. Mangkane wong mati sebutane ra padha, Pak. Nek wong apik, wong soleh disebut sedo. Kuwi tegese siksane wis bakdo, karek nikmate sedo, siksane wis bakdo. Kaya aku barengan iki sok mben sedo, Pak. Tapi sik sawi sik anu suwi. Beryaine kuwi. Beryaine iki terus yaine sitoke kuwi. Wis nandur panggung mule. Ya kuwi terus mari ngono Pak Lurah. Nek Pak Lurah bersawi lagi aku. Tukang syuting sik. Bar tukang syuting lagi aku suwi ngono. Sedo ku siksane wis bakdo. Nek wong biasa diarani mati ngono ae. Mati kuwi tegese nikmate ganti. Nek wong rondo elek jenenge matek. Soale nikmate wis entek. Ora salat, ora poso, ora rukun karo tangga, kuwi jenenge bongko. Mergo pe diobong non neraka. Modar mamut didadar non neraka. Iki sing ora rukun karo tanggane kok mau uring-uring. Sapa sing ngundang Kiai Edan? Ah, Kiai Edan wong Kanorejo ya ora wedi aku. Nah sing ora trimo karo wane nang munggah rene. Mumpung urung mulih. Maksudnya tak jalukane dhuwit ngono lho. Pun ngaten nggih, muga-muga Bapak Ibu kula njenengan saged njangkepi Ramadan ngisi ibadah kanthi sempurna. Lan kita berharap muga-muga tahun ngarep tasik menangi Ramadan melih. Amin Allahumma. Tapi sampean ya kudu siap-siap. Sapa ngerti Ramadan iki merupakan Ramadan terakhir kanggo sampean. Sapa ngerti sok ndakene wis ora menangi Ramadan neh. Kudu siap-siap Pak Mbok menawa Ramadan tahun iki merupakan Ramadan terakhir kanggo jenengan. Mula isi sapi-api Sapa ngerti iki Ramadan terakhire sampean. Nek aku karuan sik suwe kok. Ngaten nggih muga-muga medal keng Ramadan kabeh bersih dosane minal aidin wal faizin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'anna bima 'allamtana 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa 'umran tawila wa batanan sahihan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakir wa 'aqlan fatihan wa 'afiyatan thayyiban fid dunya wad dunya wal akhirah rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an baraka. Allahumma ja'al wa balligh wa taqabbal wa athil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azhim ma halalnahu ma sabahna wa ma kabbarna hamdan mustaghfirna صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مستغاثناه في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأقربائه من إخوانه وأبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والمجاهدين في الحرية الإندونيسية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم بحق سيدنا محمد بحق القرآن بحق شهر رمضان لا تعذبهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسل وقتنا زع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kekhilafan kesalahan atur nyun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تيادا تهان سلاين الله نبي محمد رسول الله الحمد لله pujian bagi Allah subhanallah maha suci Allah Allahu akbar Allah maha besar segala puji hanya bagi Allah bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita oleh itu sedarlah sentiasa semuanya dari Allah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah